Praktek di lapangan belum ada. Yo, gak dilakukan nih. Baru dohor, malaikat Jibril datang memberi tuntunan pada awal waktu. Jadi kira-kira nek dalam istiwa rolas petang menit malaikat Jibril rawuh. Monggo kanjeng Nabi sholat dohor. Setelah itu ditinggal malaikat Jibril. Kemudian salat asar awal waktu jam 3 sekian menit malaikat Jibril rawuh. Monggo salat asar ya Rasulullah. Demikian maghrib awal waktu, isya juga awal waktu, subuh juga awal waktu, hari pertama. Kemudian hari yang kedua, ditunggu oleh Nabi, jam awal waktu, gak datang-datang malaikat Jibril. Salat zuhur. Kakang ini gak teko-teko ini nanti. Tim TNI gak teko-teko. Nah, TNI aja wis. Baru datang malaikat Jibril itu akhir waktu. Sudah menjelang asar, baru datang. Demikian juga salat asar oleh malaikat Jibril tidak diletak pada awal waktu hari kedua itu di akhir waktu. Maghrib juga begitu, isya juga begitu, subuh juga begitu. Setelah itu diberikan komentar oleh malaikat Jibril, salat yang ditentukan dan difardukan lima waktu itu ya Rasulullah, waktu-waktu yang dimiliki oleh masing-masing antara dua perlakuan salat yang aku pelajarkan kepada engkau ya Rasulullah pada dua hari ini. Zohor, ya antara sholat pertama dan sholat kedua. Itulah waktunya zohor. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi tidak ada ketentuan masing-masing atas pelajaran saking malaikat Jibril. Itu tentang sholat. Jadi betul ngarang. Okay. Jadi masalah ibadah enggak boleh ngarang. Wah, sembahyang itu tidak bisa serem. Ya apa? Dibubi menyanai. Oh ya tambah gak sah. Gak oleh haramun. Gak ngerti lagi. Sebab gak ada tuntunan. Gue nak sholat ya. Gak iso serem. Apa mau menyan? Gue. Sing kemeluk. Wah gak oleh. Gak boleh. Itulah yang menyangkut masalah ibadah. Nah kalau yang menyangkut masalah muamalah. Itu kebalikan. Semua diperbolehkan. Nih. Semua diperbolehkan. Mangan opo ae sakarepmu. Iki urusan dunyamu. Kecuali yang saya larang. Kan berbeda dengan yang tadi. Eh? Kecuali yang saya larang. Mangan opo ae oleh. Iki gak oleh. Babi gak oleh. Anjing tidak boleh. Batang tidak boleh. Didih tidak boleh. Napa didih ini? Ini untuk energi. Okay. Vitamin sakit liver umpamane enggak boleh. Sebab itu ketentuan kecuali yang tidak diperbolehkan ya sudah, itu enggak boleh. Ini ku jarene tambah enak. Ya sing tambah enak itu tambah nemen harami. Kabul ambek rujak lombok papat. Oh, lho haram kabeh. Lah ngoten iki sak lombok-lomboke kecampuran najis niku. Gitu nggih. Ulek-uleke. Loh, ini ketentuan para jamaah, bapak-bapak kaum muslimin. Dan itulah sudah menjadi ketetapan Allah. Kita harus patuh, gak tunduk. Jual beli, sakarepmu kon dodol apa kenek. Tapi harus melalui aturan. Riba tidak boleh. Utang piutang yang melalui cara riba, haram hukumnya. Wala taqulur riba tidak boleh. Utang anaan. Cik 2%, cik 0,5% tetap haram. Loh, kata nggih. Itu ketentuan. Bangun masjid. Ini masalah teknis. Ya silakanlah kamu bentuk yang bagaimanapun bentuknya. Desain yang termodern sekali. Boleh. Koyok kuro mungkurup. Di Jember yang salah. Tapi aturan syariat. Kudu madep. Kiblat. Oke. Otomatis kan kiblati kudu madep. Kulon. Sebab arahnya kiblat itu dibakar. Nah ini mau kena oleh ngarang. Nah ini gaya model diwewis. Pak Imaman di dalam wilayah kidul, ya gak boleh. Lu nek bentuknya sakarepmu, tapi nek Pak Imaman ini tetap ngadep nanti. Kiblat. Antum aklamu bi umuri dunyakum. Kayak mengawinkan bunga salak kurma napa niki nggih. Kan atas kan Nabi ningali sahabat mengawinkan bunga kurma. Iku lha apa sih watik dicuk-cukno iki. Lah nek mboten ngeten, mboten saged cukul arek Kanjeng Nabi. Ah, mosok. Wong sing nyukulna Gusti Allah, dijajal ya gak cukul tenang. Nggih, mboten cukul tenang. Ini masalah teknis. Kenapa komentar Nabi besar Muhammad SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu persis cara pengelolaan dunia. Kok atur apa wis iku urusanmu lah. Asal tidak melanggar yang prinsip loh. Nutupi aurat. Ibadah itu wajib nutupi aurat. Tapi teknis untuk menutupinya silakan Anda. Nek model Saudi, ya glembyor-glembyor. Pakaiane gamis. Model kene praktis. Ono ono sing rodok nyaprat, ono sing model kompor. Yang penting tapi nutupi aurat. Tapi segi tata krama ya kudu dijaga. Aja kok asal nutupi aurat, mbok khutbah kembenan. Lah berat niki. Khutbah gak tuk lamben, pokok nutupi aurat mabaina suruh arukta. Iki lucu iki sini. Tak ngerti napa nggih. Ya, tata krama yang berlaku, adat yang berlaku di daerah itu harus kita junjung tinggi. Ya niki lho Islam. Namanya universal. Islam itu agama universal. Itulah penjelasannya. Jadi tidak kaku. Nah kita itu di Indonesia. Sabang sampai Merauke. Ini kata Pak Basofi begitu. Yang kita urus ini. Bukan antara Pakistan Merauke. Tidak kata ini. Bukan antara Kairo Merauke. Tapi antara Sabang Merauke. Ya inilah. Kata Pak Abdurrahman Wahid. Ketua Nahdlatul Ulama, IPI Nahdlatul Ulama, kita itu Islam model Indonesia. Ngoten lho, Pak. Gayanya ya gaya Indonesia. Wong kita itu hidup memang di Indonesia. Yo, ngoten nggih. Jadi jelas to nggih. Pun. Paslon. Nah, ini ada ketentuan lagi. Tadi saya sampaikan yang menyangkut masalah muamalah, urusan duniawi itu diserahkan Anda kecuali yang dilarang. Itu dilarang, ojo dilanggar. Ini diantaranya. Ada aturan lagi. Faslun ay hadza faslun. Wala yajuzu istimalu awani dzahab wal fiddah. Nah, ini masuk halaman 12 sekarang. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Terus nek pengajian sekirane ini lampiran dan naskah ini belum habis, nggih kula suwun dipun asta naik kelerasan tidak datang masjid lah, kecuali kalau di rumah kan bisa disemak di rumah. Nah ini sebab niki wonten sing nyemak di omah winginane enten sing teko nggih kula minta fotokopian nih, monggo kula sediakan. Nggih nek tepak dereng kula fotokopiaken nggih mboten wonten, nggih kula semayani mincing sampean iki fotokopikan dulu. Faslun ay hadza faslun wala yajuzu ora wenang apa isti'malu awani dzahab wal fiddah nganggo piro-piro wadah emas wal fiddati lan perak. Jadi saking sugine lah gak terima nek padha ambek wong biasa cek ketok gaya wae iki lho sing perlu. Wah lah iki golek wah lah nggih saniki jingkire digawe emas 24 karat nggih sendoke gawe perak rape mo stainless steel iku oh ketinggalan zaman iku saniki nggih perak nggih dilapis emas ambek berlian pisan. Haram, tidak boleh dipakai, gitu ya? Tidak boleh. Ini merupakan satu pelajaran betapa Islam itu mendidik kula panjenengan di dalam menelusuri hidup ini dengan gaya hidup sederhana. Ya, sekarang kan sedang digalakkan pola hidup sederhana, tapi ya ojo ngomong to, ngoten nggih. Kok as ngomong to, pola hidup sederhana, tapi gak sederhana blas. Terus ukuran sederhana itu sampai di mana? Nih, ukurannya. Standarnya sederhana itu yang di mana? Upamane numpak motor sing sederhana iku sak pira ukurane? Nggih. Apa bemu? Apa ana apa menika Mercy, nggih? Apa ukurane Rolls Royce? Itu tetap sederhana. Lah ngoten nggih, Pak. Niki standarnya itu sampai di mana kan mboten wonten. Mboten wonten standarnya. Tidak ada standarnya. Iya, kadang-kadang ya, repot untuk definisi sederhana itu sampai di mana? Pakaian relatif. Ya, pakaian yang sederhana itu ya pakaian yang ya apa? Ya kok 1 meter paling dubur 10.000 lah upamane ngoten iki. Lah semakin boten pakaiane biduan-biduan niku kadang-kadang sampai 250.000 sastel. Niki apa ya termasuk kelompok sederhana, kadang-kadang mboten mek 250. Kita pernah itu membaca surat kabar waktu mau kontes di Jepang. Niku tak setel regane Sitamiya. Sitamiya 600.000, blenger napa mboten niku? Blenger niku. Nek kono janggelan niku sak alun-alun niku 600.000 niku. Iku digawe pakane wong siji. Ya Allah, yo gak sederhana nek niki nggih. Iki Islam maringi petunjuk dumateng kula panjenengan sedaya. Jadi nek enten keluhan rezeki, gunakanlah untuk yang lebih manfaat, untuk maslahatil am. Nggih, untuk maslahatil am. Kita sumbangkan untuk rumah sakit Islam. Daripada tukokno pakaian 600.000, 1.000 pun wis berlebih-lebihan niku nggih. Kira-kira sak malam kopiahe kalau sing madani nek 1.000. Sing setengah juta disumbang no kanggo rumah sakit Islam, maslahatil am itu namanya, ngaten nggih. Silakan untuk menikmati kalau sudah jadi rumah sakit, monggo. Islam bukan hanya untuk Islam, untuk semua. Ayo silakan. Nah, ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa apa yang dilakukan oleh Islam itu untuk semua. Ini akan kita buktikan. Saya gak ngomong tuh ayo wong Islam ini. Sekarang itu membutuhkan, menginginkan pembuktian. Diinginkan adanya pembuktian dari arek Malang, gak hunumu toh. Waduh ngomongnya sampai nyiprat-nyiprat, tapi bus gak ada apa-apa nih. Nah ini, tidak mau. Sekarang itu kita harus membuktikan realitanya bagaimana. Rawa Al-Bukhari wa Muslim, meriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim an Khuzaifah ibnil Yaman, saking sahabat Khuzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dasar hukumnya nggih. Diharamkannya memakai tempat yang terdiri dari bahan emas atau perak untuk tempat makan atau minum gula panjenengan atau kanggo asbak pisan diharam hukumnya. Ini dasar hukumnya. Hadise sahih Bukhari Muslim saking sahabat Hudzaifah, aku krungu ing Gusti Rasulullah sallallahu yaqulu khalidawo, kata Hudzaifah, saya mendengar Nabi pernah bersabda begini, la talbasul harir walat tibaj wala tasrabu fi aniyati zahab wal fiddah wala takulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. La talbasu ojo nganggo sira kabeh al harira ing sutra. Sutra. Sutra sing murni. Nggih, mboten sutra sing dicap niku. Tapi nek sarung BHS niku wonten cape sutra asli. Nggih, tapi mek cap niku. Nggih. Niku kan cap tok niku. Sutra asli niku, cap sing dimaksud niki sutra murni manjane, murni sutra. Itu yang tenunan Bugis. Nggih, nek panjenengan natos tindak datang Ujung Pandang, itu ada satu daerah yang memang mengkhususkan diri kampung di situ untuk niki napa perakitan sutra yang asli itu ditenun. Iku nek dadi sarung Bugis sing asli niku mandar niku dilebono Korean saged. Nggih. Kebutaken niki niki enten paku mboten saged nyantol. Saged nyantol. Tapi nggih larang banget enten mriki mboten wonten. Ah enten cape niku genan Gresik niku. Nggih. Sing BAS niku sutra asli 100% niku model Gresik ngaten nggih, Gresik Sidoarjo niku ditok sutra asli, tapi mboten termasuk harir niki mboten. Niku pas enten harir niku sampean bong kabeh lain niku ngaten nggih, sanes ngaten nggih. La talbasul harir aja nganggo sira kabeh al harira wala dibaja lan ora ing sutra dibaj. Ini yang lebih halus lagi dibaj niki. Naun nafis min siabil harir, yang lebih istimewa. Wala tasrabulan ojo ngumbih siro fi aniyati zahab ing dalam nganggo wadah terdiri dari emas wal fiddati lan perak. Gak boleh. Niki nahi. Nahi niku nek menurut usul fikih ya dulu ala tahrim. Setiap ada nahi, larangan itu menunjukkan keharaman untuk melakukan sesuatu. Berarti di sini diharamkan meminum memakai tempat yang terdiri dari emas atau perak. Wala takulu lan aja mangan sira kabeh fi sihafia ing dalam piring. Nggih, bejana piring yang terdiri dari emas dan perak tidak boleh. Fa inna lahum fid dunya walana fil akhirah. Ya, itu bagi mereka yang tidak memakai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita yang memakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya harus kita terima. Lah masalah di akhirat itu lain, Mas. Masalah. Silakan nanti Anda bisa menikmati minjang wonten ing swarganing Gusti Allah. Adibat nau'un nafis. Maknanya dibat itu nau'un nafis. Satu warna yang indah. Nafisun. Indah. Terus nenten tiang istri jengi nafisah. Iku mestinya wong wadon sing indah. Sing indah. Indah raut muka wajahnya. Juga indah hati dan kelakuane. Nek enten wong jenengi nafisah. Kok nek bengi ngluyur nek plasa. Oh kaget iki jenenge. Kudu nafisah iku sayyi'ah jenenge. Khabisah niku nggih. Dadi kudu harus sesuai nggih. Ismun yutabiqul musam musamma. Tapi ya kadang-kadang memang tidak menjadi jaminan nggih. Indahnya yang lahir itu menjadi indah yang batin. Itu juga tidak menjadi satu jaminan zamane pun zaman ulak-walik semanten iki ngoten nggih. Upamane pakaian berukut, oh iki khusuk durung karuan, nggih. Wong kadang-kadang kawapan kok iku. Hati-hati. Hati-hati ngoten nggih. Adibat nau'un nafis min siabil harir. Jadi semanten iki serba sulit, Pak. Nek mboten hati, hati-hati. Ngoten nggih. Harus selektif. Harus betul-betul selektif sekarang itu. Kata cap palsu niku napa? Sebab kan zamane zaman niki, zaman plastik, zaman serba elektronik. Zaman gampang disulap niku. Kadang-kadang sing benjel-benjel ini saged diratakan kok. Ketoke mboten burik, tapi nek wis wangi turu durung atus wah burike ketok kabeh wis. Hati-hati sampean. Jangan gampang tergoda oleh rayuan. Niku kan enten kula nek Pak Kadhi ngaji niku teng kebalen kadang-kadang pas di niku pertukangan nggih. Enten gedung sing ngadep ngetan gede niku. Niku guru enten apa itu pamfletnya itu nggih. Itu ada nggih tergoda oleh rayuan. Lah wingenane sak durunge niku enten usia dalam gejolak. Tak delok dari ini diceritani sing main niku umure wis 40 pundul. Lah kok sik gejolak. Kapan nyarene gejolake? Kok gejolak. Mulane saniki timbul lah gejolak-gejolak. Yen ngoten. Nggih, Chili kena gejolak gempa bumi hancur. Gitu nggih. Brazil gejolak lagi banjir. Oh dalu sampe ningali. Pikir iki apa? Ngarai susana iki apa ngarai? Usia dalam gejolak mari disusul tergoda oleh rayuan nek mboten selektif ndak hati-hati balik-balik nek rayuan gombal mawon. Aniyatun jamu inain, lafal ania itu jamak dari lafal inain. Sihafia jamu safah wa hiya alqas'ah hu wala takulu. Kemudian yang lain bagaimana? Penggunaan tempat yang terdiri dari emas atau perak yang lain. Selain untuk makan, selain untuk minum. Apa ya tetap haram? Haram. Dipersamakan. Dikiaskan namanya. Di sini kita memakai nopomeniko dalil kias. Dalil kias. Namun jameknya ada. Argumentasi yang menyamakan antara yang dikiaskan dengan apa yang sudah ada ketetapan hukumnya. Itu harus sama. Saniki dinggo wadahe latu rokok asbak. Yen apa? Padha ae harame. Sebab sama-sama digunakan ini. Dan ini akan menjadikan orang lain itu rodok ngene, melotot, sehingga akan menimbulkan nafsu-nafsu jahat. Waduh, iki perlu dicengke iki. Diringi mas kabeh rene. Asbak ya remas iki. Akan timbullah kriminalitas. Untuk menjaga dari ini supaya pola hidup ini disederhanakan. Mulane nek tepak blonjo nang pasar, ojo gawe kalung sing sak on telung on, 2 kilo digawe kabeh. ini akan menimbulkan rangsangan untuk jambret. You know what I mean? Nah, Islam memberikan tuntunan sing wajar, mejono, prasojo. Hidup prasojo yang sederhana. Jangan mengundang orang berbuat neko-neko supaya selamat. Nggih, selamat tidak timbul ketegangan. Tetap stabilitas, tetap mantap. Itu kalau kita mau mengikuti pola yang sudah dituntun oleh Islam. Dan justru sekarang dikembangkan di negara Republik kita yang tercinta ini. Pola hidup sederhana. Engko nek wis kena jambret, gupu gak karuan. Nggih. Salah dhewe. Nah, ngetok-ngetokno. Kon kalungku. 2 kilo tak gawe. Jambret, ngoten nggih. Nggih. Are lagi ya biasae Rolex emas gawe nggih. Akhire podong, ngoten nggih. Pun. Niki para jamaah sedaya. Wayas mulu at-tahrim ar-rijal wan nisa. Dan bisa mencakup hukum haram ini baik laki maupun perempuan. Tentang memakai nopomniko pakaian sutra itu memang ada dalil khusus untuk wanita memang diperbolehkan. Atau memakai perhiasan emas itu juga bagi wanita juga diperbolehkan. Tapi ya yang wajar menurut adat yang berlaku di daerah itu jangan berlebihan. Nah, kangge kulolan panjenengan, wong lanang nganggo emas ndak oleh. Nggih, ndak oleh. Itu khusus untuk perhiasan wanita. Jadi nek arek lanang, wong lanang nganggo ali-ali emas tenang kal. Niki sanes emas niki. Mboko niki. Niki nek rada suwe titik iso jamuran nek mriki niki, nggih. Rong dina kudu harus melalui proses penggosokan ngoten nggih. Proses penggosokannya dan lan emas kan boten saged ngoten. Sebab emas itu hukumnya tetap haram. Bagaimanapun alasannya itulah ketetapan hukum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hibban muslimin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du syarafin qadim. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Supaya generasi, supaya pemuda adalah mereka-mereka yang mempunyai kemuliaan yang terdahulu. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia berusaha dan berupaya untuk menciptakan kemuliaan yang baru. Wasyarul ulum zawu humulin. Orang yang paling jelek adalah orang yang malas. Orang yang tidak mau bergerak. Orang yang tidak mau berbuat. Idza fakhartahum zakarul judulja. Mereka hanya bisa menyebut-nyebut keagungan dan kebesaran yang dilakukan oleh bapak-bapaknya yang terdahulu. Jadi mereka hanya bisa menyebut-nyebut nama orang tuanya saja.